jantungku kan menjaga. Kita telah berjanji bersama, taklukkan dunia ini, menghadapi segala tantangan bersama, mengejar mimpi. Jangan kau pernah sakit dalam pencarian.